Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk mengkaji ayat suci Al-Quran melalui tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi, yang pada kali ini kita akan mengkaji ayat 93 dari surat Al-A'raf jilid 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nashahtu lakum fakaifa asa ala qaumin kafirin. Maka Shu'aib meninggalkan mereka seraya berkata, hai kaumku, sesungguhnya saya telah menyampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku, dan saya telah memberi nasihat kepadamu, maka bagaimana dia akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir. Para pendengar yang dimuliakan Allah, di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tugas Nabi Shu'aib kepada kaumnya selain tabligh adalah memberi nasihat. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi, tabligh atau balagh itu berbeda dengan nasihat. Balagh hanya sekedar menyampaikan amanat dan pesan, sedangkan nasihat adalah pesan yang disampaikan secara terus-menerus agar si pendengar mau melaksanakan isi pesan tersebut. Di sini dapat lebih jelas kita contohkan dengan nasihat orang tua kepada anaknya untuk belajar. Karena apa? Karena semua orang tua ingin anaknya menjadi anak-anak yang sukses, tidak saja di dunia tapi juga terlebih di akhirat. Dan itu hanya diraih berkat mengetahui banyak hal, terutama mengetahui tentang rukun iman dan rukun Islam dan mengamalkan Islam secara sempurna. Untuk itu, dia orang tua tidak saja sekedar menyampaikan nasihat, tetapi dia tidak saja menyampaikan pesan, tetapi dia juga menyampaikan nasihat berkali-kali, terus-terusan. Itulah tugas yang dilakukan orang tua, dan itu juga yang dilakukan oleh Nabi Shu'aib alaihissalam kepada kaumnya. Ustaz Perdana, ya, kalau kita lihat sekarang ini, bagaimana pesan yang disampaikan Rasul itu dan para da'i itu hanya terbatas kepada al-balagh. Iya. Ada rahasia di balik al-balagh itu penyampaian. Maksudnya bagaimana itu al-balagh? Iya, tadi sudah ada sedikit penjelasan dari Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi perbedaan antara balagh dengan nasihat. Tapi kalau kita coba perhatikan sekarang ini, bahwa sebenarnya Rasul itu bukan hanya sekedar balagh saja, tapi juga dalam bentuk nasihat. Kenapa? Walaupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bersama kita saat sekarang ini, tapi segala tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa kita dapati dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak mesti dalam bentuk selalu bertemu dan selalu memberikan nasihat-nasihat kebaikan, akan tapi bisa juga melalui tulisan dan juga bisa melalui media-media lainnya. Ya, nah, kalau inilah, saya lihat Ustaz Perdana, sebelum jauh kita berbicara tentang yang lain, jadi kalau kita lihat rahasia dari al-balagh ini, itu berasal dari al-balagh al-baligh. Iya. Al-baligh itu maksudnya penyampaian yang begitu jelas. Jadi seharusnya pesan agama itu disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh kaumnya, iya, betul oleh sekali, umatnya. Maka disebut ada ilmu al-balaghah, ilmu yang menyampaikan pesan itu dengan mudah dan bisa dipahami oleh umatnya. Iya. Jadi suatu hal yang menyedihkan bila ada dai yang menyampaikan pesan itu menjadi masyarakat pulang itu bukan tambah jelas, tambah bingung. Tambah bingung. Iya. Nah, jadi seharusnya pesan yang disampaikan dai itu harus al-baligh. Betul. Dan paling baligh sumbernya adalah Al-Qur'an. Betul sekali. Jadi itulah yang dimaksud dengan al-balagh. Dan dia adalah muballigh. Nah, dan yang disampaikannya itu bukan karangan dari dia, tetapi bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan nabinya. Teruskan, Pak. Iya, salah satunya juga dalam bentuk baligh ini, penyampaian secara baligh adalah tidak hanya dengan bahasa-bahasa yang mudah untuk dipahami, tapi bagaimana seorang mubaligh mencoba untuk mengetuk kesadaran dari madu'unya. Iya. Ya, dari orang-orang yang diserunya. Tidak hanya sekedar menyampaikan begini-begini, tapi bagaimana dia mencoba untuk memasuki relung-relung hati orang-orang objek dakwahnya ini, dan dapat membukakan kesadaran mereka, membukakan wawasan mereka, untuk akhirnya dapat menerima dengan baik apa yang disampaikannya. Ya, benar ya. Sekali Ustaz Perdana. Jadi memang bahasa yang baligh itu tadi sehingga audiens, mad'u, para pendengar itu mau dan terstimulus itu, maka ditemukan di ilmu balaghah itu ada al-masal, iya, ada at-tasybih. Contohnya kita menemukan dalam Al-Qur'an itu banyak sekali al-masal, sehingga dia adalah kitab yang sangat baligh. Iya. Contohnya bagaimana masyarakat menjadi termotivasi untuk berinfak, Allah perumpamakan infak di jalan Allah itu bagaikan satu bulir. Iya. Kenapa? Karena sangat susah orang mengilustrasikan bahwa kalau dia berinfak hartanya akan bertambah. Kenapa? Karena otomatis ketika uangnya, dia memiliki uang 10.000, dia keluarkan 500, pasti yang tersisa 9.500. Iya. Tetapi Al-Qur'an mengilustrasikan, memisalkan bagaikan satu bulir dikeluarkan akan tumbuh 7 tangkai, satu tangkai akan tumbuh 100 bulir. Ini mengilustrasikan apa? Ketika Anda bersedekah dan Al-Qur'an memotivasi Anda bersedekah, itu bukanlah Anda membuang uang, iya, tetapi Anda adalah sedang menanam modal. Bagaikan petani yang mengeluarkan satu karung gandumnya untuk ditanam di sawah, tidak akan ada yang mengatakan bahwa petani ini sedang membuang duit, tetapi sebenarnya dia sedang berinvestasi. Diumpamakan itu dengan bahasa yang begitu jelas, dan itu disebut dengan al-masal. Al-masal adalah bagian dari ilmu balaghah. Iya. Sehingga orang yang menyampaikan pesan tabligh dari Allah Subhanahu wa taala termotivasi secara dirinya sendiri, dan masyarakatnya pun termotivasi. Iya, ada satu hal yang cukup menarik juga dari keterangan ayat pembahasan kita pada hari ini, bahwasanya di sini digambarkan orang-orang yang memberikan nasihat itu sebenarnya selalu mengiringi orang lain untuk menjadi yang terbaik. Iya. Artinya begini, ketika ada seseorang menghadapi persoalan, akan tetap ada orang-orang yang memberikan masukan yang terbaik buat dirinya, berusaha untuk merubah diri orang tersebut menjadi lebih baik, menjadi orang-orang yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam bentuk dakwah. Artinya orang punya masalah, akan tetap ada orang berdakwah untuk mengangkat kehidupannya menjadi lebih baik. Sebaliknya, ketika ada seseorang melakukan kejahatan, orang seperti ini akan ditinggalkan. Ketika dia punya masalah, dia akan ditinggalkan. Tidak akan ada orang yang memberikan masukan-masukan yang terbaik buat dirinya. Nah, di sini digambarkan oleh keterangan ayat ini. Ketika Nabi Syuaib fatawalla anhum, sudah diberikan masukan-masukan yang baik, nasihat-nasihat yang terbaik tentang agama, tapi ternyata akhirnya mereka dihancurkan oleh Allah. Yang terjadi adalah ketika mereka-mereka yang melakukan perbuatan maksiat dan kejahatan ini berada dalam kondisi kritis, bukannya ada orang yang membantunya, tapi malah ditinggalkan oleh kawan-kawan sejawatnya yang juga melakukan tindakan keburukan. Ini yang penting, salah satu yang penting yang dipesankan oleh keterangan ayat ini. Iya. Iya, jadi dalam kondisi apapun umat Islam tetap perlu untuk mengingatkan kaumnya, iya, baik yang terjerumus ataupun yang belum terjerumus. Di sini seperti kata Ustaz Perdana, kenapa Nabi Syuaib akhirnya meninggalkan mereka? Karena memang sudah sungguh sangat capek untuk menasehatkan, dan sudah hancur memang. Sudah hancur. Bukan sekedar balagh, tetapi sudah nasehat berkali-kali datang, tetapi juga sudah khatamallahu ala qulubihim. Iya. Allah sendiri sudah menutup pintu hati mereka. Maka di sini, kenapa Nabi Syuaib meninggalkan? Bukan Nabi Syuaib itu putus asa, tetapi karena memang sudah layak untuk ditinggalkan. Iya, fatawalla anhum, maka Syuaib meninggalkan mereka. Dan Allah pun berkata, fakaifa asa alal qaumil kafirin. Iya. Bagaimana kamu bersedih hati terhadap orang-orang kafir? Dia sudah kafir. Segala cara sudah Anda tempuh. Tabligh sudah dilakukan, nasihat sudah dikerjakan, tetapi hati mereka telah tertutup dan tidak mau menerima hidayah. Jangan bersedih hati. Karena apa? Karena tugas Nabi adalah sekedar penyampaian saja. Iya, satu catatan yang penting di sini dari keterangan Abu Syuaib, fakaifa asa ala qaumin kafirin, bagaimana aku merasa sedih kalau orang yang sudah diberi nasihat itu tidak mau berubah, tetap memilih jalur kejahatan. Dia sendiri saja tidak sedih kepada dirinya sendiri. Konon lagi orang lain yang sudah habis-habisan menasihati dirinya. Yeah. Jadi terutama sekali di mata Allah. Mm-hmm. Allah tidak akan pernah merasa merasa kasihan terhadap orang-orang yang ingkar terhadap dirinya. Yeah. Yeah. Ini salah satu hal terpenting yang harus kita ketahui, bahwasanya di dalam kehidupan ini kita harus benar-benar mengetahui apa yang terbaik untuk diri kita. Yeah. Bukan kesenangan sementara, akan tetapi kesenangan yang betul-betul hakiki, kesenangan yang berasal dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz Zainal, kalau misalnya di dalam kita katakanlah kita sebagai seorang mubaligh, penyampai, kita sudah berikan nasihat tapi masih ditolaknya, kemudian malah melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap diri kita. Ini bagaimana sikap kita seharusnya? Iya. Sebagai seorang yang berprofesi sebagai da'i dan mubaligh, lakukanlah semaksimal mungkin. Yeah. Sehingga Nabi Muhammad SAW pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, innama anta muzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Artinya apa? Nabi Muhammad SAW telah melakukan kerja yang maksimal. Mm-hmm. Sehingga Allah kasihan lihat dia. Anda tugasnya, wahai Nabi Muhammad, sekedar pengingat. Kamu tidak akan mungkin merubah hati mereka. Artinya apa? Sebagai seorang da'i, jangan baru sekali berdakwah, langsung dia, apalagi habis itu, seperti kata Ustaz Perdana, ada intimidasi dan ancaman dari pihak luar. Langsung mundur. Langsung mundur. Tidak. Ayat ini sebenarnya motivasi bagi para da'i untuk melakukan terus dakwahnya. Karena apa? Tidak ada kata mati bagi seorang dai kecuali dia sendiri mati di jalan dakwah. Iya, betul sekali. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, Nabi pamannya terus diajaknya sampai detik darah penghabisan Nabi pamannya tersebut, Abu Thalib. Iya. Abu Lahab pun terus diajaknya, walaupun kita ketahui bersama Al-Quran telah mengatakan bahwa Abu Lahab tidak akan pernah masuk Islam. Tabbat yada Abi Lahabin watab. Tetapi walaupun demikian, Nabi Muhammad SAW tetap memperlakukan akhlak mulia dan anjuran yang baik kepada pamannya, baik Abu Lahab ataupun Abu Thalib. Kalaulah ini adalah contoh suri tauladan para da'i, maka tentu saja jangan karena sekali diintimidasi kita langsung melemah, sudahlah. Iya. Kira-kira Ustaz Zainal, itu tadi gambaran bagaimana seorang seorang rasul yang tidak pernah putus asa menyampaikan dakwah kepada umatnya. Nah, bekal untuk saat sekarang ini agar kita tidak mudah putus asa di dalam memberikan tabligh kepada orang lain, menyampaikan dakwah, memberikan nasihat kepada orang lain. Apa kira-kira cara untuk tetap membakar semangat kita ini, untuk tetap optimis di dalam melakukan dakwah? Ya, suatu hal yang sangat menarik bahwa dakwah itu sangat bermanfaat bagi diri kita. Dakwah ini hampir sama dengan ilmu. Tambah kita ajari kepada orang lain, tambah banyak ilmu yang kita dapat. Tambah kita menasihati orang, sebenarnya itu merupakan batu cambuk, cemeti yang kuat, menyambuk diri kita untuk kekar, kokoh dalam mengharungi kehidupan ini. Jadi ketika itu dikatakan bahwa ketika dia berdakwah itu adalah untuk manfaatnya kembali kepada diri dia, tiada kata mati dalam dakwah. Iya. Kedua yang lebih penting dari itu adalah bahwa dakwah ini diniatkan lillahi ta'ala. Maka sering kita menemukan di dalam bahasa Arab ad-da'iyatu ilallah. Pakai ta marbutoh bukan berarti dia wanita, yeah. Tetapi karena memang sudah profesinya dakwah, seperti Muhammad Ghazali, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, Yusuf Qardawi, sehingga ulama dunia mengatakan ad-da'iyatu ilallah. Dan kata-kata ilallah ini kepada Allah, da'i kepada Allah, karena apa? Karena memang dia yakin betul bahwa sebenarnya yang dia ajak itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan dia merasa dekat bersama Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada niat di balik itu kecuali kebahagiaan dia bersama Allah, sehingga dia mengharap supaya masyarakat pun ikut bahagia sebagaimana dia telah mencicipi kebahagiaan itu. Kalau dua pesan ini, bahwa itu adalah nikmat, dakwah itu adalah nikmat, dan dakwah itu hanya untuk Allah dan mencapai ridha Allah, maka ini merupakan motivasi bagi kita untuk tidak berputus asa kapan dan dimanapun, yeah, saat berdakwah. Tentunya satu pemahaman kepada kita semua bahwa kita semua ini adalah para pendai, bukan hanya khusus bagi para ustadz saja. Ya, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Jenal Arifin dan Ustadz Perdana mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.